لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita akan melanjutkan kembali Kutub min Sama'il Muhammadiyah. Kita masih membahas tentang hadis fil akhlak. Kita masuk di hadis yang ke-12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana mimman yakhrumu 'ala an-nar. Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang neraka itu haram baginya. Aw biman takhrumu 'ala an-nar. Atau kalau neraka yang haram atasnya. Nah, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan atau menawarkan untuk mengkhabarkan tentang orang-orang yang haram atas neraka. Dan 6 orang-orang yang haram atasnya neraka. Ala kullin qaribin sahlin layyin. Jadi kepada setiap orang yang qaribin, orang yang dekat, sahlin mudah, layin lembut. Ini semuanya ini hampir sama maknanya. mereka-mereka yang dekat dengan manusia, bergaul dengan mereka, mereka-mereka yang sahlun samhan, mudah dalam segala urusannya. Nah, mudah tatkala bermuamalah dengan manusia. Baik. Mudah tatkala jual beli. Mudah tatkala utang piutang. Mudah maafkan, mudah untuk memberikan uzur. Nah, layin dan orang yang lembut. Nah, ia sifat orang-orang yang haram neraka baginya. Sifatnya orang yang beriman. Orang-orang yang baik, dekat dengan manusia, gampangan tatkala bermuamalah, tidak memberikan kesusahan kepada orang lain. Nah, itulah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam takhrumun nar alaihi, haram baginya neraka. Tuhan hidina azani wa a'azakumullah. Nah, jadi di sini Rasulullah mengkhabarkan orang-orang yang yahrum ala nar, yang terhalang dari neraka. Tahrumunar alaih. Ini sebagai penguat, ya, ucapan beliau sebelumnya. Ini maknanya sama. Nah, mereka-mereka yang qaribin, sahlin, layyinin. Nah, dekat dengan manusia, bersama mereka gampangan dalam bermuamalah. Maka mereka-mereka memiliki sifat demikian, itulah orang-orang yang menghalangi masuk ke dalam neraka. Sifatnya orang-orang beriman. Baik. Kemudian qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis tadi disebutkan Imam Ahram wa Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih al-Albani bi syawahidih. Yang ke-13. Qala habbu ibadillah ila Allah ahsanuhum khuluqan. Hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling baik akhlak mereka. Rawahul Hakim wa Shahih al-Albani. Sebagaimana yang sudah kita lewati, orang-orang memiliki akhlak yang mulia, memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajatnya sama dengan shaim al-qaim, yang berat timbangannya di mizan. Nah, orang-orang yang paling akhlaknya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah. Badrun nada senantiasa memberikan kebaikan kepada manusia. Kaful ada senantiasa menahan untuk tidak mengganggu orang lain. Patolak patol wajah dan berseri-seri wajahnya. Nah, ini taib hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ibadillah ilallah. Hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling baik akhlak mereka. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak ilmunya, tapi ahsanuhum khuluqan. Nah, ini akhwan fi din anzani wa a'azzakum Allah. Baik. Kemudian yang ke-14. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqan. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya itulah orang yang sempurna keimanannya. Nah, al-muwatta'un aknafan al-muwatta'un ahnafan. Jadi orang-orang yang lembut, al-mumatta'un aknafan, disebutkan para ulama, wa hum alladzina jawadibuhum wati'atun layyinatun tatamakkanu fiyya man yusahibuhum wala yata'adza bihim. Wahum yafrahuna bil hasanah wa yatajawazuna 'anil sayyi'ah wa yaqfu yasfahun. Al-muwatta'un aknafan, dan orang-orang yang lembut yang memungkinkan badannya bagi orang-orang yang bergaul dengannya dan tidak memberikan gangguan kepada mereka. Orang-orang enggak senang ganggu ya, orang lain. Orang-orang yang yafrahuna bil hasanah, orang-orang yang senang dengan kebaikan. Tatazawazuna 'anil sayyi'ah, orang-orang yang memaafkan dari kesalahan. Ya Allah yasfahun. Inilah baik orang-orang yang akmalul mu'min imanan. Al-muqatta'un aknafan. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun orang-orang yang lemah lembut dengan manusia. Ada orang-orang yang alafun wa yu'alafun. Orang-orang lembut dengan manusia yang manusia lembut kepadanya. Orang-orang yang senang bergaul dengannya, dekat dengannya. Nah, wala khaira fi man la ya'lam wa la yu'lam. Dan tidak ada kebaikan pada orang-orang yang tidak lembut kepada orang lain dan tidak lembut kepada orang lain. Rawat Tabrani wa Hassan wa Al-Bani. Naam. Kan hidina azani wa a'azakumullah. Ini tentang orang-orang yang sempurna keimanannya. Disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus akhlaknya. Orang-orang yang baik, yang orang-orang senang bergaul dengannya karena tidak mengganggu, senang memaafkan, nah, al-muwatta'un aknafan, al-muwatta'un. Orang-orang yang rendah. Naam. Orang-orang yang enak untuk diajak bersahabat. Namanya al-muwatta'un aknafan. Artinya asalnya yang diinjak. Ya. Seperti firas, seperti permadani atau kasur, tetap dipakai orang untuk tidur, tidak nyakiti orang yang menggunakannya untuk alas tidur. Nah, mikhwan widin azani wa azakumullah. Intinya, mereka-mereka yang lemah lembut dan enak dalam pergaulannya. Baik. Itulah orang-orang yang enam sempurna keimanan mereka. Qala su'ila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anaksara ma yadkhulun nas al-jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang mayoritas apa-apa yang memasukkan manusia ke dalam surga. Ma yadkhulun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa khusnul khuluq. Taqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa huwa sahih min sawahidihi inda muhaqqiq Jami' al-Usul. Nah, inilah doa perkara yang paling banyak masukkan seorang ke dalam surga. Taqwa Allah. Ketakwaan kepada Allah. Yang menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keilmuan yang dimiliki, serta meninggalkan larangan-larangan Allah, dan juga keilmuan dengan keilmuan yang dimiliki, menjalankan perintah-perintah Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Jika Rasul pun berpuasa, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada. Jadi telah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Ittaqillah." Telah wasiat kepada orang-orang sebelum kita. Nah, awal dan akhir, bertakwa kepada Allah. Kalau kita kata tazawwadu, fa inna khairu zadi taqwa. Bukalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Yang kedua, wahuzul khuluq, akhlak yang baik, inilah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Nah, dan sebaliknya, dalam hadis yang lainnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ditanya tentang apa yang masuk paling banyak masukkan hamba Allah ke dalam neraka, adalah al-fam wal-farj, mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga kemaluannya. Sehingga Rasulullah menyatakan, man yat man li wa bain al-hiyai wa bain al-jilat man da'ul jannah. Barang siapa bisa menjamin untukku, wa bain al-hiyai, menjamin di antara dua lihyanya, menjamin mulutnya, dan menjamin di antara dua kakinya, di kemamanya, man da'ul jannah, menjamin dia surga. Jika bisa menjaga dua hal ini. Nah, yang paling banyak memasukkan seorang, atau yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan akhlak yang baik. Nah, qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al mu'min ghirrun karimun wal fajir hibbun lahimun. Rawahu Ahmad wa ghayruhu wa hassanahu al Albani. Orang yang beriman itu adalah ghirrun. Ghirrun itu manasnya tertipu. Tertipu dengan setiap orang karena husnul dzan kepada manusia, karena selamatnya hatinya dari husnul dzan kepada manusia, karena husnul dzan dengan manusia, maka dia seakan-akan taghaful, ya, lalai dari kejelekannya, kejelekan orang lain. Itu namanya ghirrun. Ghirrun karimun. Jadi syarihul akhlak, yang mulia akhlaknya. Nah, disebutkan para ulama, karim syariful akhlak balighun lima indahu. Akhlaknya mulia dan memberikan apa-apa yang ada padanya. Nah, dengan maknanya meninggalkan kejelekan, ya. Baik. Itulah sifatnya mukmin, ghirrun karimun. Yang senantiasa husnudzon pada manusia. Yang senantiasa nak memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Wal fajir, ada pun orang fajir, hibbun la'imun. Hibbun adalah mukhadi', orang yang menipu, atau mufsid, orang yang merusak. La'imun adalah orang yang rendah, dan ikul orang rendah akhlaknya. Jadi maknanya hibbun la'imun itu orang yang jelek akhlaknya dan berupaya untuk menjalankan kerusakan. Itu orang fajir. Hibbun la'imun. Orang yang beriman senantiasa khusnudzon kepada manusia. Nah, selamat hati-hati mereka dari su'udzon kepada orang lain. Melupakan kejelekan-kejelekan orang lain. Yang memberikan apa yang dipunyai kepada orang lain. Karena mulia akhlaknya. Tidak menyakiti orang lain. Beda dengan orang fajir. Orang-orang yang menipu. Orang-orang yang merusak. Orang-orang yang rendah akhlaknya. Berakhlak rendah. Dan berupaya membuat kerusakan. Itulah orang-orang fajir. Nah. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Itu perbedaan bainal mu'min wal fajir. Kemudian yang ke-17, qala wal mu'minun hayyinun layyinun kal jamalil anifi. Orang-orang yang beriman itu hayyinun, orang-orang yang tenang, layyinun lembut, kal jamalil anifi seperti unta yang hidungnya dicocok, ya, dengan apa, dengan tali. Nah, inqida inqada, jika dia dituntun maka dia nurut. Wain uniha, jika dia didudukkan, istalaha, dia duduk. Rawahu Tirmidzi wa dzakara al-Albani fil Miskat annahu hasan li ghairihi. Nah, ini sebabnya orang-orang yang beriman. Hayyinun, tenang, layyinun, lembut. Digambarkan seperti unta yang nurut, diapakan nurut, dituntun nurut mau, dituntun juga mau. Nah, itu gambaran orang-orang yang beriman. Baik. Mana yang disebutkan para ulama? Annal mu'minin kullahum min kamal inqiyadihim. Bahwasanya orang-orang yang beriman seluruhnya dari kesempurnaan ketundukan mereka, wastima'ihim fi sabil ridha maulahum. Jadi orang-orang beriman seluruhnya, kesempurnaan ketundukan mereka, enam, di jalan keridhaan kepada Rabb-nya, itu seperti unta, satu unta yang nurut, yang di bayang. Enam, talinya, tali dimasukkan di hidungnya, tuntun, nurutan. Enam, digambarkan orang beriman. Ketundukan kepada Allah kuasa luar biasa. Baik. Itu gambaran orang-orang yang beriman. Qala al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir 'ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbir 'ala adahum. Rawahu Ahmad wa hassanahu al-Hafiz fil Fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu yang mereka bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka, khairun, itu lebih baik dibandingkan al-mu'min, dibandingkan orang yang beriman, alladzi la yukhadzi an-nas, yang tidak bergaul dengan manusia, wala yasbir 'ala adahum, dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Sehingga di sini para ulama ada berpendapat keutamaan bergaul dibandingkan uzlah, ya, bertempat di tempat yang terpencil menyendiri. Tapi tentunya di sini tergantung keadaan zaman masing-masingnya. Baik. Kalau di sini dijelaskan dari Rasulullah, orang-orang beriman yang mereka bergaul dengan masyarakat, dengan manusia, dan bersabar dengan gangguan mereka, itu lebih utama dibandingkan yang meninggalkan kaumnya. Dan sebagian para ulama ada yang mengutamakan untuk uzlah lebih utama dibandingkan mukhalafah, bergaul dengan manusia. Jadi menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang menyebutkan syumina dunia wajal fitrah al-akhir, berpuasa di dunia dan jadikan berbukamu di akhirat, afirra minan nas yurtaraka minal asab, larilah dari manusia seperti larimu dari singa. Tinggalkan manusia. Ini ikhwan fillah, azani wa azabullah. Jadi ada yang Islam mengutamakan untuk bergaul dengan dari manusia yang bersabar dengan gangguan mereka, ada yang kemudian mengutamakan untuk uzlah, menyelamatkan dirinya dan akidahnya. Tatkala bergaul dengan masyarakat itu nantinya akan memutarkan agama, maka selamatkan agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nah nantinya khairu mali rajul, sebaik-baik harta seorang adalah ghanamun, kambing yang dia pelihara di kaki-kaki gunung. Jadi menyendiri usaha dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jika kemudian seorang aman agamanya, tatkala saya bisa bergaul dengan manusia, nah makanya lebih afdal. Aman agamanya, tapi dia bisa bersabar dari gangguan mereka dengan berdakwah kepada mereka, ini lebih utama. Nah, tapi kadang-kadang juga ada disebutkan, tak kalanya suatu waktu usaha itu lebih utama dibandingkan mukhalafah. Jika seorang mengkhawatirkan keselamatan dirinya karena adanya fitnah yang berkecamuk, nah maka dia uslah meninggalkan manusia itu lebih diutamakan. Jadi ikhtilat bergaul dengan orang-orang itu lebih utama tatkala dia bisa bersabar dan selamat agamanya. Tapi jika agamanya terancam, fitnah berkembang, maka uzlah. Itu yang dia jalankan, itu yang terbaik. Nah, qala yang ke-19. Ala unabbiukum bihiyarikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan kepada kalian orang-orang terbaik kalian. Qalu bala, kata para sahabat tentu. Qala hiyarukum adwalukum amaran wa asanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling bagus akhlaknya. Rawahu Ahmad wa qala al-Albani hasan li ghairihi. Naam. Ikhwani fi din anzani wa azakullah. Inilah baik orang yang terbaik. Diberikan umur panjang dan diberikan akhlak yang baik. Orang-orang baik itu tak kalau punya panjang diisi usianya dengan kebaikan. Tapi sebaliknya orang-orang yang diberikan umur panjang tetapi diisi dengan kejelekan, maka orang-orang terjelek tidak memanfaatkan kesempatan umurnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini kawan hidupnya anzami wa anzami. Baik. Jika umur panjang itu bukan sesuatu yang utama, tapi diisi dengan apa umur panjangnya? Sehingga mendoakan seorang agar panjang umurnya, tapi tidak doakan untuk bisa berbuat kebaikan di dalamnya, namun ini percuma, tidak ada kebaikan padanya. Dan toko طال عمره وحسن عمله. Itulah yang terbaik. Yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya man tola umruhu, yang panjang umurnya dan yang jelek amalannya, itu orang yang penting. Bertambah banyak dosanya. Nah, ini ikhwan fi din sendiri wa asbuwa yang ke-19. InsyaAllah. Nah, poin-poin berikutnya akan kita berikan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Untuk besok sampai hanya Mutasyrik, terusnya libur. So, kita akan lanjutkan pada ayat Mutasyrik. Allahu Akbar. Salam. Salam. Muhammadin. Salam.